Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma'asyir al-ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan Sahih Muslim karya Al-Imam Abu Al-Husain Muslim Ibn Al-Hajjaj An-Naisaburi rahimahullah. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, bab bayani anna ad-din an-nasiha. Bab penjelasan bahwasannya agama adalah nasihat. Dalam bab ini akan dibawakan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang kedudukan an-nasihah. An-nasihah dalam agama Islam ini menjadi umdatul Islam, menjadi tonggak utama tegaknya syariat Islam di muka bumi. Sampai dikatakan, la dina liman la nasihata lah. Tidak ada agama bagi seorang hamba yang tidak memiliki an-nasihah. Apa makna an-nasihah? An-nasihah, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kalau secara bahasa, kata an-nasihah ini punya dua makna. Makna yang pertama, ma'khudun min qawlika, diambil dari fi'il nasahar rajulu saubahu. Ma'khudun min qawlika nasahar rajulu thawbahu. Diambil dari kata nasahar rajulu thawbahu. Seseorang atau laki-laki itu menasehati bajunya. Maksudnya apa? Idza khatahu. Maksudnya menambal. Ada yang robek, ada yang lubang pada bajunya, maka ditambal. Menambal kekurangan, memperbaiki yang rusak, itu disebut nasihah. Dipahami? Fasyabbahu fi'lan nasihi lil mansuhi lah bima yasudduhu min khalalis taubi. Rasyabbahu, mereka menyerupakan antara tindakan memberi nasihat dengan menambal atau memperbaiki lubang dan kerusakan pada baju. Disamakan. Maksudnya apa? Makna yang pertama, an-nasihah adalah saddul khalal. Ya. Itu versi panjangnya untuk yang mustawa lanjutan ditulis lengkap. Yang kebingungan dengan bahasa tadi karena mungkin dirasa agak kesana kemari, antum bisa tulis nasihat secara bahasa ada dua makna. Yang pertama, saddul khalal, memperbaiki sesuatu yang rusak. Ini yang pertama. Makna yang kedua, masih secara bahasa, ma'khudun min qawlika, diambil dari kata nasahtul asala. Nasahtul asala, aku menasehati madu. Maksudnya apa? Idza safaitahu minasy-syam'i. Pakai shin ya, bertitik. Tiga. Idza safaitahu, bila engkau menyaring, membersihkan madu minasy-syam'i dari kotoran-kotoran yang ada atau yang bercampur pada madu tersebut. Antum kalau ambil madu langsung dari sarangnya, bukan dari penjual madu yang sudah dikemas dalam kemasan botol, yang masih dalam sarangnya, itu madunya masih ada gumpalan-gumpalan atau serpihan-serpihan sarang, bahkan mungkin ada telur-telur tawonnya, lebahnya, gitu lah lah. Ya toh, enggak bisa langsung antum minum. Kandibidina azaniyallahu wa iyyakum. Harus disaring terlebih dahulu. Proses memurnikan dan membersihkan madu dari apa namanya? Campuran-campuran semacam itu dari bekas sarang lebahnya disebut dengan nasoha yansohu nasihatan secara bahasa. Ya. Atau bahasa ringkasnya, nasihat secara bahasa, makna yang kedua adalah at-tasfiyah wal khulus minasy-syaibah, membersihkan dan mensucikan dari segala bentuk kotoran dan noda. Bersih, suci, tulus. Itu nasihat. Makna secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, kata an-nasihah, kanifidina azani allahu wa iyyakum, dikatakan oleh al-imam al-khattabi rahimahullah, laisa fi kalamil arab, laisa fi kalamil arab kalimatun ajma'a لخير الدنيا والآخرة منه. Kata Al-Khattabi rahimahullah, laisa fi kalamil arabi, tidak dijumpai dalam bahasa Arab kalimatun, sebuah kata, ajma'u likhairid dunya wal akhirah yang mengumpulkan semua kebaikan dunia dan akhirat, minhu, yang lebih luas cakupannya dari kata nasihat. Ya, maksudnya apa? An-nasihah kalau dari sudut pandang syariat itu mencakup semua kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sangat luas pembahasannya, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Tidak hanya terbatas dengan terjemahan yang kita pahami bahwasanya an-nasihah itu memberi nasihat. Tapi lebih daripada itu, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Tayyib. Lantas apa definisi an-nasihah secara syariat? Ada dua definisi yang hendak saya sampaikan di sini. Baiklah, di kalangan para ulama, mereka memiliki banyak aqwal dalam mendefinisikan dan menjelaskan arti nasihat. Definisi yang pertama, definisi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan, an-nasihatu hiya, nasihat adalah kalimatun jami'atun, sebuah kata yang luas maknanya. Ma'naha hiyazatul haddi lil mansuhilah. Hiyazatul haddi lil mansuhi lahu. Kata Al-Khattabi, an-nasihah adalah kata yang luas maknanya, yang secara garis besar bisa diartikan hiyazatul haddi, menunaikan, memberikan hak lil mansuhilah, kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Namanya nasihat. Kalau ada yang salah, maka harus diingatkan. Itu hak dia. Kalau ada yang mulai futur, luntur semangatnya, harus kembali dipompa semangatnya. Itu hak dia sebagai seorang muslim. Saat beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus mentauhidkan Allah azza wa jal. Mengikuti dan menjalankan semua perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu hak Allah azza wa jal. Itu disebut nasihat. Semua bentuk memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya dalam istilah syariat disebut dengan an-nasihah. Anda melakukan amar ma'ruf nahi mungkar disebut nasihah. Tauhidullah ya azza wa jal disebut nasihah. Ta'atu wulatil umur, mentaati penguasa muslim yang sah disebut nasihah. Ya, hidayatun nas ilal khair, mengajak orang, menunjukkan orang kepada kebaikan, disebut nasihah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, disebut nasihah. Tadi pahami? Tadi pahami? Naam. Hakata ikhani bidina azani allahu wa iyakum. Ini makna yang pertama disampaikan oleh al-imam Al-Khattabi rahimahullah. Makna yang kedua mirip dengan makna yang pertama, tapi lebih diperjelas. Makna yang kedua disampaikan oleh Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah. Al-Imam Abu Amr Ibnu Salah. Rahimahullah, beliau mengatakan, "Wan-nasihatu kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lahu." Kalimatun jami'atun tatadammanu qiyaman nasihi lil mansuhi lah biwujuhil khairi iradatan wa fi'lan. Iradatan wa fi'lan. Kata beliau rahimahullah, nasihah adalah kata yang luas, mencakup segala sesuatu dari bentuk menunaikan hak. Qiyamin nasih lil mansuhi lahu. Menunaikan hak kepada pihak yang berhak. Naam. Dengan obor sekeliling masjid. Ya. Kemudian sholat. Tidur. Bangun tidur. Mau berwudu. Itu air bekas wudunya hitam legam. Kenapa? Karena pengaruh obor yang ada di sekeliling masjid. Ikhanifidina azani allahu wa iyyakum. Alhamdulillah dari zaman tersebut kita sudah kembali ke era digital ya. Balik lagi. Baik, kita baca hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam bab ini. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Abbad Al-Makki. Muhammad ibnu Abbad ibnu Zabarqan. Muhammad ibnu Abbad ibnu Zabarqan. Tulisannya alif lam zai ba ra qaf alif nun Zabarqan. Zai ba ra qaf alif nun. Abu Abdillah sakana Baghdad. Ya. Tinggal di kota Baghdad beberapa waktu yang cukup lama sehingga terkadang disebut atau dikenal dengan Abu Abdillah Al-Baghdadi atau Ibnu Zabarqan Al-Baghdadi rahimahullah thiqatun hafizun. Qala haddatsana Sufyan. Huwa Sufyan ibnu Uyainah. Sufyan di sini Sufyan ibnu Uyainah. Qala, beliau bercerita, qultu li Suhail. Aku berkata kepada Suhail. Suhail ibnu Abi Saleh. Suhail putranya Abu Saleh. Abu Saleh siapa? Abu Saleh As-Samman. Abu Saleh As-Samman Az-Zayyad. Yang namanya Zakwan. Bapaknya muhaddis besar. Anaknya pun juga sama. Ya, Suhail ibnu Abi Saleh As-Samman. Min kibaril huffaz. Termasuk pembesar ulama yang banyak menghafal hadis. Tapi, kata Dzahabi rahimahullah, lakinnahu maridha marbatan ghayyara min hifdhihi. Hanya saja Suhail ibnu Abi Saleh jatuh sakit yang merubah kekuatan hafalannya. Tadinya kibarul huffaz, siqatun hafidhun hujjah imam. Kemudian jatuh sakit yang menyebabkan hafalannya berubah. Kanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Ini menunjukkan ilmu itu murni nikmat dan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kapanpun Allah bisa mencabut nikmat tersebut. Sehingga minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terus terjaga ilmu antum. Kata Sufyan, qultu li Suhail. Aku berkata kepada Suhail ibn Abi Saleh, inna Amran, sesungguhnya Amr. Amr di sini, Amr ibn Dinar. Gurunya Sufyan ibn Uyainah. Ya, gurunya Sufyan ibn Uyainah. Inna Amran haddathana anil Qaqa', sesungguhnya Amr ibnu Dinar al-Makki menceritakan kepada kami anil Qaqa', dari al-Qaqa', nama rawi hafidhun thiqah, an abika, dari bapakmu. Siapa? Abu Saleh. Ya, dari Abu Saleh. Sufyan menceritakan kepada Suhail, dia dapat jalan yang lain. Ya, dari gurunya yang bernama Amr ibn Dinar. Dari Amr ibn Dinar. Dari Al-Qaqa', dari Abu Saleh. Ya, dari Abu Saleh As-Samman, ayahnya Suhail. Qala, warajautu ayyusqita anni rajulan. Kata Suhail, ya, kepada Sufyan, saya kira ayahku Abu Saleh tidak menyebutkan satu rawi dariku. Qala faqala sami'tuhu min alladhi sami'ahu minhu abi. Kata Suhail, aku mendengar langsung dari guru ayahku. Ya, dari orang yang ayahku mendengar hadis dari orang tersebut. Ya, langsung disingkat aja. Ya, Suhail berkata, saya mendengar langsung dari guru bapakku. Kana shadiqan lahu bisyam, yang tidak lain adalah teman ayahku saat berada di Syam. Thumma haddatsana Sufyan an Suhail an Atha ibn Yazid an Tamim ad-Dari. Kemudian dilanjutkan, haddatsana Sufyan an Suhail an Atha ibn Yazid. Ya, dari jalannya Imam Muslim, Muhammad ibn Abbad, Sufyan ibn Uyainah, dari Suhail, dari Atha, dari Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala an. Baik, Atha ibn Yazid al-Laythi al-Madani min ulama'i tabi'in. Atha ibn Yazid al-Madani min ulama'i tabi'in. An Tamim, dari Tamim ad-Dari. Nama beliau Tamim ibn Aus ibn Kharijah. Tamim ibn Aus ibn Kharijah ad-Dari, Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Kunyahnya diambil dari nama putri beliau, Ruqayyah bintu Tamim. Ini menunjukkan boleh mengambil kunyah dari anak perempuan, tidak harus anak laki-laki. Ya. Bisa dipahami? Boleh kunyanya Abu Ruqayyah, Abu Aisyah, Abu Salwa, Abu Salma, dan lain sebagainya. Kalau memang itu nama anaknya, bukan tetangganya. An Tamim Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari, sahabiyun jalil. Beliau sahabat yang mulia. Aslama sanata tis'in. Masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Wa sakana al-Madinah. Tinggal di kota Madinah. Thumma intaqala ila Syam. Setelah beberapa lama meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bahkan pada masa Utsman ibn Affan, setelah Utsman terbunuh, beliau pindah ke Syam. Tsumman taqala ila Syam ba'da qatli Utsman. Wa kana rahibal ummah fi 'asrih. Beliau adalah ahli ibadah umat Islam di masanya. Tayyib. Beliau dulunya kana Nasranian. Dulunya seorang Nasrani. Sampai pada akhirnya suatu ketika beliau melakukan perjalanan laut bersama dengan beberapa temannya. 7 atau 8 orang naik kapal. Sanibidina zaniyallahu wa iyyakum. Sesampainya di lautan tiba-tiba cuaca buruk. Kapal yang ditumpangi oleh Tamim ibni Aus Ad-Dari diombang-ambingkan oleh ombak. Sampai mereka tidak tahu arah mata angin. Sudah tidak tahu ini di mana posisinya. Kemudian hari apa diombang-ambingkan ombak. Ikhanifidina azaniyallahu wa iyakum. Begitu tenang. Ya. Mereka terdampar di sebuah pulau. Ya, ketika menjelang sore hari, Tamim ibni Aus terusik melihat dari kejauhan ada sebuah bangunan cukup besar di pulau tersebut. Karena posisinya sudah mau malam, ya sudah sore gitu kan, berarti kan sudah nggak lama lagi tenggelam matahari, masuk waktu malam. Dilihat dari kejauhan ada bangunan. Siapa tahu, ya toh, dia bisa apa namanya, minta izin nginap, ada tempat menginap di malam itu. Dia turun bersama teman-temannya, ikhanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ketika enggak lama jalan di bibir pantai, dia melihat seekor hewan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, dia melihat seekor hewan yang penuh dengan bulu. Ya, penuh dengan bulu. La yu'raf aina qubuluh min duburih. Enggak tahu mana yang depan, mana yang belakang. Ya, bulu tok. Khanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Dari bentuknya sudah aneh. Ini makhluk apa? Hewan namanya apa? Dia enggak tahu. Yang lebih mengagetkan, hewan tersebut berbicara. Ya, kaget Tamim. Bisa ngomong dia, pakai bahasa Arab. Ya, enggak pakai bahasa Cina. Pakai bahasa Arab. Ya, dia bilang, hewan tadi bilang, memperkenalkan diri. Ana al-jassasah. Aku adalah jassasah. Kalau diartikan secara tekstual, jassasah itu pengintai. Itu ya. Ngintai orang, ya, menunggu kehadiran seseorang diintai namanya jassasah. Itu ya. Tayyib. Aku adalah jassasah. Kaget, ada hewan ngomong. Ya, ini kan ajaib. Tamim dan teman-temannya saling berpandangan. Jangan-jangan kita berhalusinasi. Ya toh? setelah diombang-ambingkan ombak sampai enggak tahu di mana kita berada, sudah enggak bisa tahu lagi mana timur, barat, utara, selatan. Ya. Akhirnya bertemu dengan hewan yang juga membingungkan, dan hewan tadi mengatakan, kalau engkau takjub dan heran dengan bentukku, ada yang lebih menakjubkan yang telah lama menanti kedatanganmu berada di bangunan yang terletak di belakangku. Dan itu yang dilihat oleh Tamim radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Tanpa banyak basa-basi, Tamim pun memberanikan diri masuk ke dalam bangunan tersebut. Yang dari kejauhan mirip kanisah. Berbentuk seperti gereja kuno. Ya. Beliau masuk, khanifidina azani Allah wa iyakum, ketika masuk ke dalam, betul-betul beliau kaget. Persis seperti yang disampaikan oleh jasasah. Makhluk pertama yang beliau jumpai di pulau tersebut. Ketika dia masuk, betul-betul kaget dan terheran-heran. Ma ra'aitu rajulan abkham minhu. Aku belum pernah melihat ada sosok orang yang sangat besar, lebih besar dari orang yang aku lihat. Ya toh? Besar. Besar belum tentu tinggi loh ya. Paham ya? Besar belum tentu tinggi. Dilihat ini orang besar, paling besar yang pernah beliau lihat. Dan aku belum pernah melihat belenggu yang mengikat laki-laki tersebut yang lebih kuat dari belenggu tersebut. Dijumpai oleh Tamim seorang laki-laki yang terduduk dengan belenggu, mengunci kedua tangannya, diikat ke belakang kepalanya. Jadi modelik kamahada. Ini ya. Paham? Posisinya duduk, kemudian tangannya terbelenggu, terikat di belakang kepala. Sanifidina azani allahu wa iyakum. Kemudian Tamim karena dipenuhi hatinya dengan rasa penasaran, maju mendekati laki-laki tersebut, memastikan ini orang atau jin. Gitu ya. Didekati sanibidina azani Allah wa iyakum. Kemudian ditanya, man anta? Kue sopo? Ya. Who are you? Ya, bahasa Cina gimana? Ya. Siapa kamu? Kemudian laki-laki tadi mengangkat kepalanya. Memandang Tamim dan beberapa orang yang berada di belakang Tamim radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, malah balik bertanya. Ya, malah balik bertanya. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Kalian datang dari Jazirah Arab? Iya. Apakah Jazirah Arab sudah mulai menghijau? Belum. Masih gersang. Enggak ada air. Kata laki-laki tadi, sebentar lagi Jazirah Arab akan menghijau. Terus dia sebutkan nama sebuah sungai. Masih ada airnya? Iya. Sebentar lagi akan kering air sungai tersebut. Ya, akan kering air sungai tersebut. Dia sebutkan semua pertanyaan-pertanyaan. Cukup panjang hadisnya. Ikhanifidina azani allahu wa iyakum. Dan nanti insya Allah, kalau dipanjangkan usianya, kita akan bertemu hadis tersebut dalam Sahih Muslim. Ya, jangan khawatir. Tapi masih panjang. Mungkin 20 tahun mendatang, Be. Kalau pertemuannya sebulan atau sepekan sekali gitu ya. Nah, sampai akhirnya dia mengatakan, sebentar lagi aku akan diizinkan keluar. Akan terlepas belenggu yang mengikatku dan aku akan keluar dari tempat ini. Semua tempat akan aku datangi. Illa Makkah wa Thaibah. Kecuali Makkah dan Thaibah. Gitu ya, kecuali Makkah dan Thaibah. Khalas, yang tadinya berniat untuk izin mau bermalam, enggak jadi. Tamim langsung balik ke kapal. Lihani fidina azani Allah wa iyakum. Kemudian kembali membawa kapal dengan awak kapalnya pulang ke daerahnya, langsung mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, menceritakan kejadiannya dan masuk Islam. Dan diceritakan pengalaman tadi kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Setelah itu Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah salat mengimami para sahabatnya, beliau naik ke atas mimbar dan mengatakan kepada para sahabat, makanakum, tetap di tempat kalian, jangan pulang. Kemudian Rasul menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu taala an, dan beliau mengatakan, zaka dajjal, itu adalah dajjal. Orang yang engkau lihat wahai Tamim itu adalah dajjal, dan sebentar lagi akan tiba masa dikeluarkannya dajjal dari tempat dikurung selama ini. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Semua tempat akan dia datangi tanpa terkecuali. Beijing, Moskow, New York, New Delhi, apa maneng? Sedayu. Didatangi. Illa Makkah, kecuali Makkah. Ya. Wa Taibah dan Taibah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengetukkan tongkatnya di atas mimbar sambil bersabda, hadhihi Taibah, hadhihi Taibah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Madinah ini yang dimaksud oleh Dajjal dengan Taibah. Madinah ini adalah Taibah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dajjal enggak akan bisa masuk ke dalam kota Makkah dan kota Madinah, karena setiap sentimeter dari batas wilayah kota Makkah dan Madinah dijaga oleh malaikat. Ya, Dajjal lawan malaikat ya selesai. Ya, dan takdirnya dia bukan dibunuh oleh malaikat, dan dia enggak berani masuk ke dalam kota Makkah maupun kota Madinah. Hanya saja ketika tiba masanya nanti, Dajjal akan mengetuk tanah 3 kali. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Yang kemudian setelah itu terjadilah gempa di kota Makkah dan Madinah. Keluarlah dari kota Makkah dan Madinah orang-orang yang jelek, yang tidak punya keimanan dalam hatinya, akan keluar dengan sebab goncangan tersebut. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Dan kemudian bergabung dengan Dajjal. Bisa dipahami? Aywa. Naam. Itu Tamim ibni Aus ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Tayyib. Fadal adhan terlebih dahulu. Tayyib. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihah. Qulna, kami berkata, kata para sahabat, liman, untuk siapa? Dari pertanyaan sahabat ridwanullahi taala alaihim ajma'in, itu menunjukkan bahwasanya para sahabat faham tentang makna nasihah. Ya toh? Apa tadi makna nasihah? Endok. Apa makna nasihah? Loh, antum. Saya antum lihat isyarat tangan anak kan? Antum. Nah. Hah? Apa? Memberikan hak kepada pemerintah. Turunkan masker itu. Aywa. Barakallahu fiik. Ya, namanya nasihat itu memberikan hak kepada pihak yang berhak menerimanya. Para sahabat tanya, siapa yang berhak mendapatkannya? Kan gitu ya. Kulna liman. Kami berkata, untuk siapa? Wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Kepada siapa kami tunaikan nasihat ini? Qala, Nabi menjawab, lillah. Untuk Allah. Kalau ada yang bertanya, masa Allah dinasehati? Itu berarti dia tidak faham makna nasihat. Jadi fahami? Ayo. Masa Allah kok dinasehati, Ustaz? Ya, tidak mungkin. Iya. Memang Allah enggak dinasihati. Anda yang kurang tahu. Gitu ya. Maksudnya, kul qala lillah, untuk Allah. Yang pertama, tunaikan hak Allah. Ya toh? Wujudkan nasihat dalam bentuk tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Satu. Wali kitabih. Yang kedua, tunaikan hak Al-Qur'an. Kitabullah. Wali Rasulih. Yang ketiga, untuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang keempat, wali a'immatil muslimin, untuk imam-imam kaum muslimin. A'immatil muslimin disebutkan oleh para ulama ada dua makna. Ada dua makna yang mereka sampaikan seperti yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Daqiq al-A'id rahimahullah. A'immatil muslimin ay umara'uhum, para pemimpin mereka. Wahada huwal aghlab. Ini makna yang paling dominan. Makna yang kedua, a'immatuhum fis shalah, imam-imam mereka dalam salat. Ya. Kepada penguasa jelas ada prinsip nasihat, berikan, tunaikan hak mereka. Mereka punya hak yang harus ditunaikan. As-sam'u wa ta'ah. Dengarkan dan taati titah dan perintah mereka. Mereka punya hak untuk dinasehati dengan cara yang baik. Diingatkan dengan cara yang baik. Diarahkan dengan cara yang baik. Dan syar'i. Ingat? Dan syar'i. Ketika jatuh dalam kesalahan. Atau membuat sebuah keputusan yang merugikan rakyat mungkin. Hanifidin azani Allah wa iyakum. Salah besar ketika ada orang yang berkoar-koar dengan lidahnya yang tajam di atas mimbar-mimbar Jumat atau mimbar-mimbar Id, mencela penguasa, menguliti penguasa, menjatuhkan kehormatan dan kredibilitas penguasa, dibuat penguasa tidak berwibawa di mata rakyatnya ketika salah mengambil keputusan atau dirasa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah menyudutkan dan memberatkan rakyatnya. Ketika ditanya, kenapa Anda menggunjing penguasa di khalayak ramai? Jawabannya, ini nasihat untuk penguasa agar didengarkan oleh mereka. Kedzab! Dusta orang ini. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Bukan begitu yang namanya nasihat. Dia tidak tahu esensi nasihat. Dia tidak tahu hakikat nasihat yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Antum melihat kembali catatan antum. Nasihat yang didefinisikan oleh al-imam Abu Amr ibn Salah. Ya tak? Al-imam Abu Amr ibn Salah. Iradatan wa fi'lan. Ya tak? Biwujuhil khair, iradatan wa fi'lan. Dengan cara yang baik, secara lahir dan batin, niatannya harus ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya juga harus sama, sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Itu nasihat. Ya. Kalau bukan nasihat, maka jatuh pada sikap ta'yir. Ta'yir itu mengumbar aib seseorang. Tapi berlindung dengan kemasan nasihat. Gitu ya. Nah. Wa'ammatihim. Yang kelima. Dan tunaikan hak. Berikan nasihat kepada seluruh kaum muslimin secara umum. Nah. hadisnya ringkas, mudah dihafalkan, tapi cakupan maknanya sangat luas. Seperti yang dikatakan oleh Al-Khattabi rahimahullah, laisa fi kalamil Arab kalimatun ajma' li khairi dunya wal akhirah minhu. Tidak ada kosakata dalam bahasa Arab yang bisa mengumpulkan semua kebaikan dunia akhirat melebihi kalimat nasihah. Ini hadis ini kalau mau dijabarkan secara detail li khanifidina azani Allah wa iyakum laqala alaihil kalam. Sangat panjang pembahasannya. Sangat panjang pembahasannya. Mencakup semua aspek kehidupan hamba berkaitan dengan ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala dan muamalah sesama manusia. Hakata walala. Hakata walala. Aywa. Ini membahas semua umuruddin, semua perkara agama, bikamilihi wa syamilihi, seluruhnya tanpa terkecuali terbahas dalam hadis yang ringkas ini. Sampai dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, faminal ulama, di antara para ulama, mengqala, ada yang mengatakan, hadal hadis sulusul Islam. Hadis ini adalah sepertiga Islam. Wa alaihi madarul Islam. Wa minhum mengqal, sebagian mereka mengatakan, hadal hadis rubu'ul Islam. Hadis ini seperempat dari Islam. Wa qultu, dan saya katakan, kata An-Nawawi rahimahullah, bal hadzal hadis huwal Islam kulluh. Ya, kata Nawawi rahimahullah, bal hadzal hadis huwal Islam kulluh. Justru hadis ini, kata beliau rahimahullah, mencakup semua ajaran Islam tanpa terkecuali kalau mau dijabarkan seluas-luasnya, sedetil-detilnya. Sudah dipahami? Naam. Jadi panjang pembahasannya. Naam. Hakala ikhani fidina azani allahu wa iyakum. Untuk faedah hadis ini, insyaallah kita tangguhkan pada pertemuan yang berikutnya. Ya, kita baca dulu sanad untuk hadisnya Tamim Ibni Aus Ad-Dari radhiyallahu ta'ala an. Baru setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Qala al-Imam Muslim rahimahullah wa haddatsani Muhammad ibn Hatim. Muhammad ibn Hatim ibn Maimun al-Baghdadi as-Samin. Ya. Aina as-Samin? Tak ada. Tayyib. Muhammad ibn Hatim ibn Maimun as-Samin al-Baghdadi imamun hafidun mujawidun mufassirun sabtun hujjah. Nah, yang enggak dapat didengarkan baik-baik, tak ulangi ya. Imamun hafidun, imam besar, hafid, banyak hafalannya, mujawidun, jago tajwidnya. Ya. Jago Al-Quran. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Mufassir. Ahli tafsir. Sabtun hujjah. Ya. Kokoh hafalannya. Enggak goyah. Enggak gampang lupa. Ya. Dibuat ragu itu enggak mudah. Sabat kokoh. Hujjah. Sehingga bisa dijadikan landasan dan sandaran hadisnya. Enggak sembarang rawi. Sanibidina azani allahu wa iyakum. Bukan rawi yang modelnya lukina faya talakon. Rawi yang ditalkin terus ikut dengan talkinnya. Itu salah satu ciri du'afa wal matrukin. Ya, rawi yang dhaif dan ditinggalkan hadisnya. Mungkin kalau kita mau diakui khanifidina azani Allah wa iyakum, tersebut nama kita dalam jajaran du'afa wal matrukin, itu sudah alhamdulillah prestasi itu. Untuk kita loh ya. Prestasi itu. Yang ada, kita masuk dalam kategori majahil. Ya, orang yang enggak tahu ini siapa, ini basyarun am jinniyun. Ya, ini manusia atau jin. Tadi wami? Tayyib. Qala haddatsana Ibnu Mahdi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mahdi, huwa Abdurrahman Ibnu Mahdi. Abdurrahman Ibnu Mahdi, thiqatun, sabtun, hafidun, arifun birrijal wal hadis. Thiqatun, sabtun, hafidun, arifun birrijal wal hadis. Ada tambahan laqab arifun birrijal, pakar rijal. Ya, rijal itu rawi, tahu fulan ini thiqah atau enggak, namanya siapa, siapa gurunya, muridnya siapa, dia lemah dalam bab apa. Itu namanya arifun birrijal. Ya. Ya kalau mungkin zaman sekarang gitu kemampuan hafalannya mungkin ya bisa dikatakan lebih sabet daripada Google. Sekian dividin azani Allahu wa iyyakum. Gitu ya. Nah. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Ini Sufyan ibnu Uyainah yang awal. An Suhail ibn Abi Saleh, an Atha ibn Yazid al-Laythi, an Tamim ad-Dari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi mithli. Sama dengan hadis sebelumnya. Sehingga madarul hadis, poros hadis ini berputar pada Sufyan ibnu Uyainah, dari Suhail ibnu Abi Saleh, dari Atha ibn Yazid, dari Tamim ibn Aus ad-Dari. Qala al-Imam Muslim rahimahullah, wa haddathani Umayyah ibnu Bistam, telah menceritakan kepadaku Umayyah ibnu Bistam, bi kasril ba, hadha huwal afsah. Ini yang fasih dengan kasrah Bistam. Wa quri'a bil fathah, ada membaca fathah Bastam, bukan Baskom lo ya, Bastam. Wa quri'a bil dham, ada yang dibaca dengan dhammah Bustam. Aywa, al kasru afsah thumma dham thumma al fath, urutannya kasrah dhammah baru fathah, itu yang afsah. Naam. Qala haddatsana Yazid, telah menceritakan kepada kami Yazid, Yazid ibn Zurair al-Hafidh Abu Muawiyah al-Basri. Nah, Yazid ibn Zurair ini ibnu ammi Umayyah ibn Bistam. Ibnu am, putra paman. Berarti apa nama nih? Putra ni paman berarti sepupu ya. Aywa, sepupu. Sepupunya Umayyah ibnu Bistam. Qala haddathana Rauh wa huwa ibnu al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Rauh ibnu al-Qasim Abu Ghiyath al-Basri al-Ambari min a'immatil hadis thiqatun hujjah. Rauh ibnu al-Qasim al-Basri al-Ambari Abu Ghiyath. Qala haddathana Suhail, telah menceritakan kepada kami Suhail, Suhail ibnu Abi Saleh. Jadi yang meriwayatkan dari Suhail dua orang, Sufyan ibnu Uyainah, Rauh ibnu al-Qasim, an Atha ibn Yazid, sami'ahu wa huwa yuhadditsu Abu Saleh an Tamim ad-Dari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimitslih. Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Adapun faedah hadis ini insyaallah taala kita bawakan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Yang antum hafalkan sanad yang pertama. Ya. Sanad yang pertama, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Afan Ustaz, berarti nasihat itu makna apa ini? Makna dan bukan sekedar memberi wejangan. Tapi kenapa kalau di Indonesia nasihat identik dengan memberi wejangan? Ya, itu bahasa kita. Ya. Bahasa kita memang menyebut kata nasihat dengan nasihat yang identik dengan memberi wejangan. Seringkali terjemah dari lafaz-lafaz Arab itu tidak mewakili seluruh makna yang ditunjukkan oleh lafaz Arabnya. Jadi pahami? Dan terkadang penggunaan dalam bahasa Arab berbeda dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia. Ya toh? Nah. Tayyib. Apa persyaratan bagi orang yang bermimpi jika dia ingin menafsirkannya? Jazakumullahu khairan. Tidak disebutkan syarat khusus ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, cuma secara kebiasaan mimpi itu kalau ditakwilkan kebanyakannya menjadi nyata. Ya. Ada? Baik. Dan kalau antum bermimpi dengan mimpi yang indah, jangan mudah diceritakan kepada orang. Khususnya orang-orang yang enggak suka dengan antum. Jangan ceritakan mimpi indah antum. Jadi pahami? Aywa. Kalau antum mimpi buruk, juga sama. Jangan antum ceritakan mimpi buruk tersebut kecuali kepada orang yang antum percayai. Jadi pahami? Aywa. Simpan baik-baik mimpi tersebut menjadi kenangan terindah. Ya, dalam hidup antum. Itu nek mimpine apik. Ya, na'am. Jika memberikan hak disebut dengan disebut oleh syariat sebagai nasihat. Apabila seseorang memerintahkan kepada kemungkaran dan mencegah sesuatu yang baik, apakah dia masih muslim dan orang ini disebut apa? Apa hukum perbuatan orang tersebut? Naam, dia masih muslim. Ya, tapi fasik karena memerintahkan kepada perkara yang mungkar dan mencegah dari perkara yang baik. Masih muslim walaupun tindakannya tindakan yang salah, tetap muslim, tidak dikafirkan hanya gara-gara tindakan tersebut. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Apakah Dajjal termasuk Bani Adam? Naam. Ada pembahasan di kalangan para ulama. Dajjal min Bani Adam. Termasuk Bani Adam. Yang diberi keutamaan atau kelebihan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umurnya panjang. Karena sudah dilihat oleh Tamim ibni Aus Ad-Dari. Dan dia, hadibidina azani Allah wa iyyakum, punya banyak fitnah. Bukan laki-laki biasa. Dajjal itu. Ya toh? Dia punya banyak kelebihan yang bisa membuat orang yang tidak memiliki keimanan yakin kalau Dajjal itu Tuhan. Ya, bisa menurunkan hujan. Betul-betul hujan turun. Bukan berarti nyemprotkan hujan buatan gitu ya. Enggak. Hujan betul-betul turun. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Mampu dengan izin Allah sebagai fitnah untuk umat manusia menumbuhkan tanaman secara instan. Bukan berarti bisa enggak numbuhkan tanaman? Bisa. Mana? Kacang hijau. Masukkan dalam tanah, tunggu seminggu lagi. Muncul tauge. Nah, seketika tumbuh. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan saat Dajjal muncul, hampir merata. Paceklik panjang, kemarau panjang, kelaparan di seluruh penjuru dunia. Itu fitnahnya. Merata. Setiap tempat yang didatangi oleh Dajjal, kemudian beriman dengan Dajjal, makmur. Syuf, makmur. Dajjal yang menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman mereka, semua makanan mereka terpenuhi dengan baik. Sementara tempat yang tidak mau beriman kepada Dajjal, tandus. Syuf, tandus. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dia akan datang dengan roti sebesar gunung. Roti sebesar gunung. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Gunung Sumbing berapa meter di atas permukaan laut? 2.000 lebih ya? Apa 3.000? Masuk 3.000 lebih. Ya. 3000 meter loh ya, bukan 3 senti. 3000 meter itu semua roti, bukan gambar roti loh ya. Bukan gambar roti, roti. Juga bukan roti busuk, itu roti anget baru keluar dari oven ya nabiyina azani Allah wa iyyakum. Pada saat paceklik panjang yang sudah dilalui oleh umat manusia dan mereka kehabisan makanan sampai bunuh-bunuhan demi sesuap nasi, khanibidina azani Allah wa iyyakum, tiba-tiba datang dajjal dengan fitnah yang semacam itu. Ya. Dahsyat fitnahnya. Dia akan datang membawa api dan air. Ya. Yang pilih api, dia termasuk kaum mukminin. Yang pilih air, dia termasuk atba'u dajjal. Dan kebanyakan pengikut dajjal, satu, orang-orang Yahudi. Ya, Yahudi ini atba' dajjal. Nomor dua, ikhanifidina azani Allah wa iyakum, bughat. Para pemberontak. Khawarij. Ya, khawarij khanifidina azani Allah wa iyakum min atba'id dajjal. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya memperingatkan ketika datang Dhul Khuwaisirah An-Najdi yang memprotes pembagian harta Hunain dari Nabi alaihi salatu wassalam, dikatakan i'dil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Bersikaplah adil wahai Muhammad, kamu tidak berbuat adil. Nabi marah, wa may ya'dilu ba'di, siapa yang bisa lebih adil dari aku? Ya, siapa yang lebih adil? Ketika berpaling Dhul Khuwaisirah, Rasul menunjuk ke arah tengkuk Dhul Khuwaisirah dan mengatakan, sayakhruju min di'di'i hadha qawmun yakra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum. Dalam riwayat yang lain, tahkiruna salatakum bisalatihim wasiyamakum bisiyamihim yaqra'una al-Qur'an yuqimuna hurufahu kama yuqamu as-sahmu la yujawizu taraqiyahum, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Akan muncul nanti dari keturunan orang ini sebuah kaum jago baca Qur'an. Ya, lihai baca Al-Quran, tajwidnya bagus, suaranya merdu, indah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum, sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yuqimuna hurufahu, mereka betul-betul memperhatikan setiap huruf dari Al-Quran. Kama yuqamus sahmu, seperti diperhatikan betul lurusnya anak panah. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum, anak panah yang bagus supaya melesat cepat, kemudian tepat mengenai sasaran, itu yang betul-betul lurus. Bukan anak panah yang bentuknya kayak keris. Tahu ya? Anak panah yang bentuknya kayak keris gini, wah itu salah sasaran nantinya. Harus betul-betul lurus. Itu perhatian mereka terhadap Al-Quran. Yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Jago baca Quran, tapi enggak sampai melebihi kerongkongannya. Cuman ngomong tok. Tidak paham artinya, salah penempatannya, tidak diamalkan isi dan konsekuensinya. Ya, ya toh. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka akan diberangus, muncul lagi, diberangus, muncul lagi, diberangus, muncul lagi. Itu sunnatullah. Ya, teroris tidak akan pernah habis. Ya, muncul berangus, muncul berangus, muncul berangus. Zamannya Ali bin Abi Thalib. Ya, perang Nahrawan, perang besar ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, antara Ali ibn Abi Thalib dengan Khawarij, pemberontak penguasa yang mengkafirkan para sahabat ikhwanifidina azani Allah wa iyakum. Banyak yang dibantai orang mereka ikhwanifidina azani Allah wa iyakum, dan dibunuh oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, yang tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Digantung di pintu gerbang kota. Ikhanifidina azani Allahu wa iyakum. Habis. Ya, habis. Tapi setelah itu muncul lagi. Habis muncul, habis muncul, habis muncul. Sampai muncul pemimpin terakhir mereka. Dajjal al-A'war. Ya, muncul dajjal dan mereka orang-orang khawarij ikut dengan Dajjal. Nomor tiga, termasuk Atba'ud Dajjal, An-Nisa, kaum wanita, kaum hawa. Kanifidina azani Allah wa iyakum. Sampai disebutkan dalam hadis, nanti pada masa keluarnya Dajjal, salah seorang di antara kalian saking khawatirnya keluarganya ikut dengan Dajjal, akan mengikat ibunya, istrinya, putrinya, bibinya di dalam rumah supaya tidak bisa keluar ikut dengan Dajjal. Sampai diikat. Syuh, diikat. Tidak hanya dengan ucapan, tidak hanya dengan bentakan, tidak hanya dengan teguran keras. Tidak, diikat. Kenapa? Sudah banyak wanita-wanita yang keluar, tidak lagi mengikuti ajakan suaminya atau saudaranya atau anaknya ikut dengan Dajjal. Saking dahsyatnya. Jadi pahami? Jadi pahami? Aywa. Dan dia termasuk Bani Adam. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Umurnya kata dia keluar ya di dunia ini hanya 40 hari. Hanya 40 hari Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Dalam kurun ini dia mengitari seluruh permukaan bumi tanpa terkecuali. Gorontalo masuk, Beijing masuk, Moskow. Ya, diulangi lagi nih nama-nama kotanya nih. Ya. Nah. Bagaimana cara agar terhindar dari fitnah Dajjal? Yang pertama, muhafadzah 'alal iman, jaga keimanannya. Yang ikut dengan Dajjal itu orang yang tidak punya iman. Ya. Adapun yang punya iman, dia akan bisa melihat tanda yang khas pada Dajjal tertulis di antara kedua matanya, kafir. Dan hanya dibaca oleh seorang mukmin. Yang tidak bisa membaca, terbawa dengan fitnahnya Dajjal, tidak tersisa keimanan dalam hatinya, wal'iyadzu billah. Maka jaga keimanannya, ihsan fiddin azani Allah wa iyyakum. Nomor dua, al-isti'adzah min fitnatid Dajjal. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal. Dan ini yang dibaca oleh setiap muslim sebelum dia salam. Misalnya fidina azani Allah wa iyakum saat tasyahudul akhir. Berlindung dari empat perkara. Salah satunya dari jeleknya fitnah Dajjal. Naam. Dan ini memang butuh untuk disampaikan kepada generasi muda, dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, dahsyatnya fitnah Dajjal. Karena ada sebuah hadis dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La yakhrujud Dajjal fiikum." Dajjal tidak akan pernah keluar di tengah-tengah kalian hatta yunsa amruhu. Sampai dilupakan siapa sebenarnya Dajjal. Sudah tidak lagi diperingatkan di mimbar-mimbar khutbah Jumat. Dahsyatnya fitnah Dajjal. Ciri-ciri Dajjal. Bagaimana godaan Dajjal dalam menyesatkan Bani Adam. Sudah hilang. Yunsa amruhu. Dilupakan. Ya. Jangankan mau buka kitab yang membaca tentang Dajjal. Atau hadithul jasasah. Ya toh. Lihat mushaf muntah. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Munek-munek. Gak mau. Ya. Pobi dengan yang namanya Islam. Pobi dengan ajarannya sendiri. Pada saat seperti itu. Yunsa amruhu ketika dilupakan Dajjal. Muncul Dajjal. Sehingga banyak orang yang terfitnah. Sanifidina azani Allahu wa iyakum. Dan munculnya Dajjal termasuk deretan. Asyratus sa'ah al-kubra. Tanda-tanda kiamat besar. Sudah enggak lama lagi akan hancur. Ya, dunia ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Datang yaumul mi'ad, hari yang dijanjikan. Yaumul qiyamah. Kalau sudah muncul Dajjal. Satu tanda kiamat besar muncul. Itu akan diikuti secara beruntun, berurutan, sampai ditiupnya sangkakala pada saat terbitnya matahari dari arah barat, wala'iyadzubillah. Naam. Baik. Mungkin nanti kalau ada kesempatan, ada majelis khusus, kita bahas lebih detail lagi tentang siapa sebenarnya Dajjal, alamatnya di mana. Ada yang tahu ya, terkait dengan Dajjal, fitnahnya, cara berlindung dari fitnah Dajjal, dahsyatnya fitnah Dajjal, dan lain sebagainya. InsyaAllah ta'ala pada waktu yang lain kita akan bawakan biiznillahi ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.